Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fid din hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita dari fiqh siyam, hukum-hukum yang berkaitan seputar puasa yang sebentar lagi insyaallah taala kita memasukinya di izni taala bulan Ramadhan. Dan di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pembahasan kita adalah membahas dari tiap penggalan-penggalan definisi puasa yang disebutkan oleh sebagian ahli ilmu ketika mereka mendefinisikan tentang makna puasa menurut istilah syariat. Apa definisi kita kemarin? Imsakun makhsus atau imsakun an asya'a makhsusa fi zamanin makhsusin min syaksin makhsusin bininyatin makhsusa. Ini hadiah ya? Hadiah. Yang kiri coba. Yuni coba. Ini ya Den. Baik. Di pertemuan yang lalu kita telah ambil sebagiannya, yaitu perkara berkaitan tentang al-imsak, menahan diri. Kemudian juga an-asya' makhsusah, hal-hal yang ditentukan ya, diwajibkan kita menahan diri ketika puasa yang disebut dengan al-mufakkirat, pembatal puasa. Juga telah kita bahas penggalan yang ke berapa? 3 ya. Yaitu fi zamanin makhsus, tentang zamannya, dan zaman yang ditentukan ada 2, zamanul wujub dan zaman al-imsak. Telah kita sebutkan zamanul wujub puasa itu di bulan apa? Ya, sebelah kanan semua. Taufik. Ramadan, jazakumullah khair. Zamanul imsak itu apa maksudnya? Sebelah kiri. Mas Abdul Aziz, sangat Abdul Aziz. Masak Muhammad Mulya. Muhammad. Dari waktu fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari itu, kalau ada garis ufuk yang dimaksud tenggelamnya matahari itu bagaimana? Lingkarannya matahari menyentuh ya, masih terlihat bulatannya, atau sampai harus habis tidak terlihat lingkarannya? Enggak. Sampai tidak kelihatan. Jazakumullah khair. Itu sekilas kemarin telah kita sebut. Demikian pula tentang itsbat masuknya bulan Ramadan dalam syariat itu ditentukan dengan salah satu dari 2 cara. Apa itu cara menetapkan masuknya bulan Ramadan? Itu dengan cara bagaimana? Hah? dengan ru'yatul hilal dan atau ikmal ikmal Sya'ban 30 hari. Jazakumullah khair. Sekarang kita memasuki penggalan berikutnya dari ucap atau dari definisi puasa adalah imsakun makhsus atau imsakun an asya' makhsusah. Puasa adalah menahan diri dari hal-hal tertentu, sudah kita lewati. Fi zamanin makhsus, di waktu tertentu, sudah kita lewati. Sekarang kita masuk qaulu mu'arrifi min syakhsin makhsus, dari orang tertentu pula. Ini isyarat ya, bahwasanya puasa itu tidak ya, diwajibkan atas semua orang. Wa abbara ba'dhum kal hafizi bi qawlihi bi syara'it makhsusah. Dan sebagian para ulama seperti Al-Hafiz Ibn Hajar menyebutkan ungkapan lain, mengibaratkan ungkapan lain dalam definisinya, yaitu bi syara'it makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu sebagai ganti dari min syakhsin makhsus. Yushiru ila syurutis siyam wa hiya qismain, dan ini mengisyaratkan wallahu alam kepada syarat-syarat puasa. Karena Ibnu Hajar Al-Hafidz menyebutkan definisi puasa yaitu imsak an asya' makhsusah fi zamanin makhsus, kemudian bi syara'it makhsusah sebagai ganti dari min syakhsin makhsus. Ini mengisyaratkan adanya syarat-syarat dalam puasa dari pelakunya, termasuk wa hiya qisman, dan ini ada dua macam. Ada dua macam. Syurutul wujub wa syurutus sihah, yaitu syarat wajibnya puasa dan syarat sahnya puasa. Dan kita akan memasuki satu persatu. Yang dimaksud syurutul wujub, syarat wajibnya puasa, artinya jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka orang tersebut wajib berpuasa. Adapun syurutus sihah, itu syarat sahnya puasa, agar sah puasa tersebut haruslah terpenuhi ya, syarat tersebut, syarat sahnya. Dan telah kita sebutkan rukunnya yaitu al-imsak, telah kita sebutkan. Sekarang berkaitan tentang syurutu wujub siyam, syarat-syarat wajibnya atau diwajibkannya puasa bagi seseorang, yakni anna siyama wajibun ala man tawaffarat fihim hadhi syurut, yakni yang dimaksud adalah bahwasanya puasa itu wajib bagi siapa saja yang terpenuhi padanya syarat-syarat berikut ini. Al-awwal, yang pertama, ayyakuna musliman, dia hendaknya seorang muslim. Wadidduhu al-kafir, kebalikannya adalah orang kafir. Fala yajibu alaihi musyamu walayyukbala minhum, maka orang kafir tidaklah diwajibkan puasa atas mereka, dan demikian pula atau tidak demikian walayyukbala minhum, dan tidak diterima dari mereka kalaupun mereka berpuasa. Dan sekalipun demikian, ini sebagian tidak diterima jelas. Lain asyraq talai habatan na'amaluk, jika engkau mempersekutukan Allah tentu akan ya, sia-sia amalanmu. Namun berkaitan tentang diwajibkan ataukah tidak mereka dengan faridah-faridah Islam, kewajiban-kewajiban Islam, ini ada silang pendapat di antara ulama ya, sekalipun orang-orang al-kafir. Dan bukan bermakna ketika tidak diwajibkan atas mereka kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, dan yang lain, bukan berarti mereka di neraka besok tidak disiksa karenanya. Nah, ini orang kafir kan tidak sholat, ya tidak apa-apa, tidak wajib bagi mereka misalnya. Tidak. Namun tetap itu menjadi tambahan siksa atas mereka. Selain kekufuran mereka, selain kesyirikan mereka, juga dikarenakan mereka meninggalkan dari perintah-perintah Allah dan melanggar larangannya, melakukan dosa-dosa besar sebagai tambahan siksa di atas siksanya. Dan disana disebutkan masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ketika ditanya apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar, mereka menyatakan kami dulu tidak pernah sholat. Lam nakum minal musallin, kami dulu tidak bersama orang-orang yang sholat. Lam nakum minal musallin, kami bukan termasuk golongan orang-orang yang sholat. Walam nakun nut'imul miskin, dan kami tidak pernah memberi makan orang-orang miskin, membayar zakat dan selainnya. Dan demikian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami juga mendustakan adanya hari pembalasan. Ya. orang-orang musyrikin Mekah itu dulu juga mendustakan adanya hari kiamat, mendustakan adanya hari kebangkitan, dibangkitkan lagi dan seterusnya. Maka menunjukkan mereka ini disiksa di neraka Saqar sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kekufuran mereka namun juga karena mereka meninggalkan amal-amal ibadah tersebut. Qala Allah taala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, semoga kalian bertakwa. Maka hadan nida min rabbil alamin muwajjahun lil mu'minina wal mu'minati khassah wa humul ladina ala dinihi al-islam. Maka panggilan ini adalah dari Allah Rabbul Alamin, diperuntukkan kepada kaum mukminin laki-laki maupun kaum mukminat, para wanita mukmin, khasah secara khusus, wahumul ladina ala dinihi, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beriman, adalah orang-orang yang memeluk agamanya Allah, yaitu al-Islam. Di sini Allah perintahkan puasa itu kepada siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah memanggil siapa? Al-mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Maka itulah disyariatkannya puasa, diwajibkannya puasa atas mereka. Wa qala jalla sya'nuh, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Dan tidaklah mencegah diterimanya pemberian harta mereka, nafkah mereka. Dan ini sekaligus sebagai klarifikasi, kemarin kita katakan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum shadaqatuhum, yang betul nafaqatuhum. Itu ya salah karena bukan dari tulisan, bukan dari mana, namun dari hafalan saya. Ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, tidaklah mencegah diterimanya nafkah mereka melainkan karena mereka itu telah kafir kepada Allah dan terhadap Rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah mereka tertolak, nafkah, sedekah dan yang lainnya, pemberian harta mereka dan juga amal-amal ibadah yang lain ditolak, tidak diterima, dikarenakan mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya. Maka tadi menunjukkan bahwasanya diwajibkan puasa terhadap kaum mukminin, kaum mukminat, dan tidak terhadap orang-orang kufur. Dan di sini menunjukkan kalaupun mereka puasa tetap tidak bakal diterima puasanya, sholatnya, zakatnya, sedekahnya, nafkah dan yang lain, ya, tidak diterima sebagai amal ibadah karena landasannya yang rusak. Rasulullah SAW. Dan disebutkan beberapa sifat-sifat yang lain, ini juga disebutkan untuk waspadai. Demikian pula atas setiap-tiap muslim tidak menyerupai sebagaimana sifat ini, termasuk sifat orang munafikin, wala ya'tuna sholata illa wahum kusala. Mereka tidak mendatangi salat melainkan dalam keadaan malas, dan tidaklah mereka memberikan hartanya kecuali mereka dalam keadaan benci, terpaksa, tidak suka. Baik, masuk kepada faktor yang kedua atau syarat yang kedua yang ini dijadikan sebagai landasan wajibnya seseorang berpuasa. Ayyakuna mukallafan, apabila orang tersebut termasuk mukallaf. Apa itu? Orang yang terkena beban syariat. Wa huwa al-aqilul baligh, dan dia adalah seorang yang akil baligh. Ya. Karena bahasa kita sering dengarnya dari sekolah waktu kecil ya, seringnya akil baligh gitu. Kalau biasanya dalam kitab-kitab bahasa Arab, setahu kita itu disebut wa huwal baligul aqil, biasanya baligh-nya dulu. Kita sering dengar akil baligh, tidak masalah. Insyaallah taala. Maka yang disebut mukallaf adalah orang yang terkena ada padanya dua sifat ini, yang akil, berakal, dan juga baligh. Wa dhidduhu as-sabiyyu wal majnun, dan kebalikannya adalah anak kecil dan orang gila. Maka mereka belum dikenai beban syariat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ali bin Abi Thalib disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, rufi'al qalamu an thalathah, yaitu pena catatan itu diangkat dari tiga jenis orang. Dan disebutkan kisahnya bahwasanya di sini ya, Umar bin Khattab tidak merajam seseorang wanita ya. Namun ternyata wanita tersebut agak kurang beres gitu. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengingatkan, ya Amirul Mukminin, ya, amatadkur qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidakkah Anda ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam tsalatsah. Kan dirujuk lagi di sana ke saya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diangkat pena catatan dari tiga jenis orang. Anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafid, dari orang gila yang dikalahkan ayang tertutupi akal sehatnya, terkalahkan ya, akalnya tidak bisa berpikir, tidak bisa ya, berpikir dengan akal sehat ya, berpikir jernih, orang yang tadi gila atau stres berat kurang bisa berpikir normal ya. Bukan yang seseorang masih bisa berpikir normal namun akalnya kurang waras. Ini yang pertama, anil majnunil maghlub ala aqli hatta yafiq, sampai dia sadar. Yang kedua, wa anin naimi hatta yastaiqil, dan yang kedua dari orang yang tertidur sampai dia bangun. Dia ngelindur mukul orang yang lain ya, tetap enggak dicatat. Ngelindur kemudian buang air kecil di keranjang sampah. Nanti yang lain maka tidak ada kesalahan. Wa anis sabi hatta yahtalim, dan yang ketiga dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Ini tiga jenis orang yang tidak termasuk ya, dikenai, disyariatkan sesuatu hal, tidak dicatat ya, oleh malaikat, artinya catatan amal baik atau buruk ya. Demikian pula juga tidak dikenai hukum-hukum had ya. Kisah atau yang lain, oh gila ya, misalnya. Demikian pula juga yang lainnya ini tadi. Dan di sini disebutkan pada perkara yang kedua ini adalah disyaratkan dia harus seorang yang mukallaf, dikenai beban syariat, dan dia adalah orang yang akil, berakal sehat, dan juga telah baligh. Adapun berakal itu yang dimaksud bagaimana? Al-aqlu huwa ma yahsulu bihil mizah ai at-tamyizu bainal asya, untuk asya itu sin, harusnya shin ya. Akal adalah sesuatu yang dimaksud adalah sesuatu yang bisa digunakan seseorang untuk membedakan suatu perkara. Ai at-tamyiz bainal asya, asya yaitu membeda-bedakan antara suatu hal ya. Sudah bisa berpikir ya, anak ini ya, mana laki-laki, mana perempuan. Demikian pula ya, sudah bisa berpikir milih ikut mana, ikut Pak D apa ikut Bude, ikut Bude nanti ikut Bude atau ikut Pak D, ikut Pak D, ikut Pak D atau ikut Bude, Bude yang belakang ini belum memayis. Dan tandanya apa kalau mayis? Biasanya sekitar 7 tahun, tapi tidak mesti ya, yakhtalif, berbeda-beda. Tiap anak cerdas itu berbeda-beda, ada yang sudah pintar, sudah bisa berpikir, bahkan 3 tahun, 4 tahun anaknya sudah ya, berpikir seperti orang D itu ada. Namun demikian ada juga yang sampai 8, 9 tahun masih lugu dan semisalnya. Maka berbeda-beda ya. Namun biasanya berkaitan dengan gantinya gigi ya. Kalau pada kambing itu sudah sah disembelih ya. Kalau pada kambing al-musinnah itu yang poel giginya, sudah ganti gigi ya, kalau kambing apa, nanti bisa ada pembahasan tentang kurban, ada yang setengah tahun kambing gembel, kalau kambing kacang 1 tahun masuk tahun kedua. Demikian pula juga nanti ada yang kebu atau sapi ya, masuk tahun ketiga sudah genap 2 tahun, untanya berapa, dan itu biasanya tandanya dengan giginya sudah berganti, sudah poel misalnya. Kemudian anak ini sudah ya, mayis ya. Biasanya tandanya juga dengan pergantian gigi. Tadinya giginya kecil-kecil, sekarang sudah gede. Giginya sudah gede. Meskipun baru yang depan ya, yang semuanya. Ini diantara tanda ya. Akan tetapi apakah dia juga diwajibkan puasa? Lihat syarat berikutnya. Al-aqilul baligh, berakal tapi juga harus baligh. Kalau dia sudah berakal tapi belum baligh, ya belum wajib puasa. Begitu pula kalau dia juga baligh tapi tidak berakal sehat, juga tidak wajib puasa. Sudah gede, 30 tahun, 40 tahun, giginya sudah koel. Bahkan yang keberapa ya. Tapi dia tidak berakal sehat, kurang waras, misalnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lain, maka dua hal ini, al-aqilul baligh. Wal bulugh yahsulu bi wahidin min hadhihi al-asya, dan yang namanya baligh itu didapatkan, diketahui dengan salah satu di antara tiga atau salah satu di antara hal-hal berikut. Yang wajib puasa itu kalau sudah baligh, berakal, dan baligh inilah salah satu di antara beberapa hal ini. Yang pertama, ayyatimmal insanu 15 sanah. Sebagian ulama menyebutkan seseorang itu genap berumur 15 tahun. Genap berumur 15 tahun. Dan di sini ada pembahasan di antara para ulama, tidak kita perpanjang. Kalau kita perpanjang mungkin habis waktunya. Ya. Dan di sana ada yang menyebutkan hadis beberapa, termasuk seorang sahabat yang minta izin, minta ikut perang jihad, ya, ikut berjihad ya, bersama Rasulullah SAW, minta izin. Kemudian Rasulullah belum izinkan pada umur 14. Kembali tahun berikutnya umur 15 minta izin berjihad, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka sebagian ulama menyebutkan di sana dianggap seorang itu sudah dewasa, sudah bisa ya, mengurusi dirinya dan yang lain. Maka ini 15 tahun. Atau yang kedua, antan buta al-anahtu wahiyya sya'rul khashin alladhi yakunu indal qubul, tumbuhnya bulu-bulu kemaluan, bulu-bulu lebat yang ada di sekitar bulu, yang sekitar kemaluan ya, rambut-rambut ini tumbuh, itu menunjukkan kedewasaan seseorang. Dan fitrahnya adalah untuk dicukur, dipotong, jangan dibiarkan. Ini termasuk sunanil fitrah. Namun ini termasuk tanda baliknya seseorang. Kemudian yang berikutnya, ayyan zila almaniyu biladzah, yaitu keluarnya telah mengeluarkan air mani seseorang, sawa'un kana dzalika bihtilam aw biyaqdah, apakah dengan mimpi basah ataukah dengan mimpi bangun tiba-tiba sudah ada maninya keluar, ataukah dengan kesadaran. Ini secara keumuman laki maupun wanita. Adapun pada wanita, wazida ar-rabi, ditambah perkara yang keempat fi haqqil unsa, pada perkara wanita ya, yaitu al-haid, yaitu wanita haid, dengan adanya haid. Fa idza hadatil mar'ah balaghat, maka apabila wanita telah haid maka dia dianggap telah baligh. Yang diambilkan, kita ambilkan dari fatwa di ahkam siyam pada soal yang ke-33. Berikutnya berkenaan tentang hal ini, apakah anak kecil yang belum baligh sekalipun belum wajib puasa dibiarkan saja? Ayyumara as-sabiyyu was-saghiru alladhi lam yablugh bi'ada'i siyami min qibali waliyihim min ajli ayyatamarranu alaihi wa ya'lufuhu wa ya'lufuhu wa tantabi'u wa tantabi'a usulul islami fi nufusihim hatta takuna kal gharizati lahum kama anna sahabata yaf'aluna dhalika bisibyanihim. Bahwasanya as-sabi was-saghir alladhi lam yablugh, anak kecil yang belum baligh, itu hendaknya juga diperintah, diajak, disuruh untuk menunaikan puasa juga min qibali walihim, oleh walinya, orang tuanya atau kakaknya atau yang mengurusi anak, atau kalau di pondok atau yang semisal, hendaknya dibiasakan, diajak, diperintah untuk melakukan puasa juga min ajli ayatamarranu alaihi, agar supaya mereka terbiasa, membiasakan mereka tidak kaget besok akhirnya ketika sudah dewasa susah, sholatnya susah, puasanya susah, nggak biasa. Namun dilatih sejak kecil, waya'lufu, dan terbiasa dengannya, watantabi'a usulul islam finufusim, dan tertabiatkan, tercanangkan pondasi-pondasi Islam dalam jiwa-jiwa mereka, sehingga itu bagaikan sesuatu yang menancap pada pribadi-pribadi mereka. dari dulu sudah dibiasakan puasa Ramadan itu ya puasa, sehingga itu sudah menjadi suatu pilar dan amalan agung yang harus mereka perhatikan. Kama anna sahabata yaf'aluna dzalika bisibyanihim, sebagaimana para sahabat dulu juga memperlakukan anak-anak mereka pun demikian. Ya, walakin idza kana yashuqu 'alaihim aw yadurruhum fa innahum la yalzamuna bidzalik, la yulzamuna bidzalik. Akan tetapi apabila puasa itu memberatkan mereka dan membahayakan mereka, maka tidak harus diwajibkan, namun dilatih semampunya. Qalat Ar-Rubayyi binti Muawwid, binti Muawwad, an faridatil siyami Asyura di awal Islam. Berkata Rubayyi radhiyallahu anha, Rubayyi binti Muawwad, seorang sahabiyah, seorang ummahat dari kalangan sahabat, berbicara ketika menceritakan tentang difardukannya, diwajibkannya puasa Asyura pada awal-awal Islam. Dulu puasa Asyura itu di awal Islam itu wajib. Ya, maka Rasulullah memerintahkan, siapa di antara kalian puasa, teruskan puasanya, dan siapa di antara kalian yang pagi harinya belum berpuasa, maka hendaknya dia tahan diri. Ya. Ketika turun syariat wajib Asyura, belum puasa Ramadan. Maka Rubayyi binti Muawwid menceritakan, fakunna nasumuhu ba'du. Maka kami pun berpuasa setelah itu. Setelah datang perintah dari Rasulullah SAW tersebut, kami pun melaksanakan puasa tersebut. Wa nusawwi musibyanana, dan kami pun juga mempuasakan anak-anak kami. Kami pun juga mengajak, membiasakan anak-anak kami pun ikut berpuasa. Wa naj'alu lahumul la'bah minal ihn, dan kami jadikan, kami buatkan untuk mereka sejenis mainan dari kapas. Ini yang lebih personal Ustaz Adib ini. Nanti tanya Ustaz Adib atau yang lebih sepuh atau yang lainnya, mungkin mainan-mainan zaman dulu. Yang lebih sepuh lebih banyak pengalamannya ya. Mainan-mainannya macam-macam. Ya, lebih sehat, lebih aman, lebih macam-macam. Tidak boros lebih hemat. Nah, sekarang sudah boros, banyak duitnya, enggak banyak kreatifnya. Nah, tinggal nemu aja. Beli udah pakai duit mahal, 3 hari remuk mainannya, pasti nangis minta beli lagi. Dulu buat ya, ada mainan macam-macam ya, dari apa, kembangnya tebu gitu ya, ada lagi yang dari kulit jeruk Bali ya, apa, ada yang dari lagi tembak-tembakan dari debok pisang, ada lagi yang dari apa macam-macam. Di sana pun meskipun nggak banyak pisang kayak di tempat kita, juga biasa anak-anak bikin mainan, dibuatkan oleh para sahabat, orang tua mereka. Ini juga peringatan bagi kita juga, agar juga melihat, memperhatikan anak-anak ya, ketika pengen mainan apa dan seterusnya. Kalau kita tidak bisa difasilitasi, diajak kemana, sekali meskipun tidak bisa setiap hari, ada waktunya diluangkan untuk mereka ya. Maka lebih-lebih ini mereka membuatkan mainan untuk anak-anak mereka. Faida baka ahaduhum, maka apabila salah seorang dari mereka itu menangis alat ta'am, untuk minta diberi makanan, a'tainahu zaka, kami berikan itu apanya, makanannya, pemainannya, mainannya. Hatta yakuna indal iftar, sampai datang waktu berbuka. Nah, sampai datang waktu berbuka, bahasa Jawanya diselimur. Bahasa Indonesia-nya apa? Bahasa Indonesia-nya diselimur apa? Ya. Lah, susah. Enggak tahu. Mungkin butuh definisi satu kalimat ya, diselimur. Dialihkan perhatiannya, Masya Allah. Masya Allah. Mungkin ada takrif definisi yang lebih mendekati. Bisa memakai. Ini hadis muttafaqun alaih ya. Syarat yang ketiga, nanti bahas selimur sama mainan jadi enggak selesai-selesai. Yang ketiga, yakuna qadiran ala siyam. Yang ketiga adalah seseorang itu mampu untuk berpuasa. Wadidduhu al-ajiz wal mariyud. Kebalikannya adalah orang yang ajiz, tidak mampu puasa, dan juga al-marid, orang yang sakit. Karena belum tentu orang yang tidak mampu itu sakit, belum tentu. Misalnya lemah ya, atau halal yang lainnya yang ada halangan. Fala yajibu alaihi shaum, maka tidak diwajibkan atasnya berpuasa. Orang yang ada halangan al-ajiz, demikian pula al-marid yang sakit. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Al-Baqarah ayat ke-184. Allah berfirman, dan maka ayyamun ma'dudat, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia mengadakan perjalanan safar, maka hendaknya dia gantikan sejumlah bilangan itu pula di hari-hari yang lain. Kalau batalnya 3 hari ya diganti 3 hari. Kalau 5 hari iddah, sejumlah bilangan itu pula di hari-hari yang lain selain Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan terhadap orang yang mampu melakukan puasa tersebut, menurut salah satu artian, yutiqunahu itu orang yang, atau apa yutiqu itu yang mampu. Dan bagi orang yang mampu melakukan puasa, dia memberi fidyatun ta'amu miskin, fidyah, memberi makan orang miskin. Loh, gimana kok mampu puasa kok memberi fidyah? Iya, dulu di awal Islam itu puasa belum diwajibkan. Maka ini salah satu arti yang pertama kita bacakan seperti lahiriah ayat tersebut, wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu melakukan puasa, maka hendaknya dia memberi fidyah, memberi makan orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah, barang siapa yang bertatawu memberikan makanan itu, maka itu baik baginya. Wa antasumu khairul lakum, tapi jika kalian mau puasa itu lebih baik bagi kalian. Ya. Maka dulu di awal Islam seseorang itu boleh memilih, mukhayyar bainal amrain, boleh memilih antara dua. Orang yang mampu puasa, kalau yang enggak mampu lain lagi. Ini yang mampu puasa, milih mau puasa atau mau bayar fidyah, terserah. Boleh milih salah satunya. Itu dulu di awal Islam. Setelah itu turun kewajiban puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum, barang siapa di antara kalian menyaksikan bulan itu, maka hendaknya dia berpuasa. Tidak lagi diberi pilihan, boleh bayar fidyah atau puasa. Maka yang mampu wajib untuk puasa. Yang tidak mampu membayar fidyah. Paham ya? Jadi begitu, itu urutannya. Namun demikian pula tentang hal ini juga ada yang membaca sebagaimana qiraah Ibnu Abbas. Di sana membaca wa 'alal ladzina yutiquna, dibaca wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang keberatan. Dan bagi orang yang keberatan ya, melakukan puasa, dia memberi fidyah ta'amu miskin, memberi makan fidyah. Maka Ibnu Abbas berkata sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari, laisa bimansukhah, ini ayat tidaklah mansukh. Huwa syekhul kibir wal mar'atul kibirah la yastati'ani ayyasuma falyud'ima makana kulli yaumin miskinan. Ayat ini bukanlah mansukh. Namun bagi orang tua renta, laki-laki, kakek-kakek dan juga nenek-nenek yang sudah tua renta tidak mampu berpuasa, maka mereka cukup memberi makan ya seorang miskin sebagai ganti dari mereka tidak berpuasa. Maka ada khilaf di antara ulama ini ayat masuk atau tidak. Namun mungkin Allah alam shawab, di antara ulama yang menyebutkan Al-Qur'an ini diturunkan dengan yang disebut apa? Ya. Ada qiraah sab'ah. Dan itu semuanya betul. Namun supaya menghilangkan khilaf di sana, dijadikan satu dalam mushaf Utsman. Namun di sana orang-orang yang tapi masya Allah diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga sudah hafalan qiraah ini saja sak juz yang ngeling ra jamak gitu ya. Hafalkan juz 30 masuk juz 29, 30 yang protol, hafalkan juz 28, 29 yang protol dan yang lain. Jadi, namun diusahakan terus. Usahakan. Dan bagi mereka sebagiannya menghafalkan ya, banyak tulab di Madinah dan yang lainnya di markas-markas Al-Sunnah, mereka sudah hafal yang ini, menghafalkan yang qiraah yang lain, yang tujuh. Dan itu saling melengkapi dan bukan berbenturan makna. Kita ingat salah satu mungkin contohnya sebagaimana untuk menggampangkan pemahamannya ya. Ini meskipun tidak terlalu mendalami ya, tafsir tentang bab ini, untuk memudahkan. Kita ingat ya, mungkin sebagainya pernah melewati dalam bab apa Bulughul Maram ya, mungkin saya catat ini. Ketika melewati ayat apa namanya mengusap kuf. Disebutkan di sana apa? Wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Di situ disebut jika kalian tidak sholat maka usaplah apa? Di situ disebut famsahu bi apa? Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian, termasuk muka ini umur dikhususkan dengan hadis. Ini termasuk hidung, mulut, ini semua termasuk wajah. Itu cukup. Kemudian juga wa arjulakum wa apa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian sampai siku. Ini sudah jelas. Dan cuci tangan di awal itu sunnah. Kemudian setelah itu demikian pula wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Ini diusap, bukan dicuci. Bukan waksilu, tapi wamsahu, usap. Dan disebutkan oleh para ulama satu bagian anggota wudu yang paling ringan, paling tasahul, bermudah-mudah kita menggampangkannya adalah kepala. Kalau yang lain, khallil bainal asabi, kata Rasul, di sela-sela jarinya. Kakinya juga tumit, jangan kelewatan. Sampai Rasulullah ancam, wailul lil aqabi minan nar. Tapi kalau kepala ini, enggak perlu sampai tiap rambut, susah. Cukup satu usapan dari depan ke belakang dan seterusnya. Maka di situ disebut syahidnya, ayat setelahnya disebutkan wa arjulakum, dengan mansub arjula. Dia kembalinya kepada tangan sampai kedua siku. Faksilu, cucilah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian itu dicuci, dan kaki juga wa arjula, dan kaki kalian dicucilah. Tapi datang salah satu bacaan wa arjulikum, li dengan dimajrurkan, kembalinya kepada mas, yaitu mengusap apa? Rambut. Kalau rambut tidak dicuci tapi diusap saja. Nah ini kaki kok juga diusap. Namun batin di sana kalangan Syiah kemudian bukan mencuci kaki, tapi kakinya cuma dibasuh. Jadi kalau lihat ada orang wudhunya kok tempurungnya atas cuma diusap, ini hati-hati, wah ini jangan-jangan Syiah ya. Ini salah satu cara wudhu mereka. Tapi disebutkan para ulama, ini dua-duanya betul. Dibaca arjulakum, itu kalau dia dicuci kakinya, kakinya memang langsung kaki. Tapi kalau dibaca wa arjulikum, dengan majrur, itu kalau pakai khuf, diusap, pakai khuf. Maka tidak ada yang berbenturan. Dan Allah, Masya Allah, kalamnya tidak ada menyerupai dengan sesuatu apapun. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan demikian Allah. Demikian sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah, dengan kandungan-kandungannya ada di dalamnya, dengan sifat dan bentuk sebagaimana makhluknya, tidak ada sama sekali. Ilmunya Allah dan yang lainnya, termasuk ini. Al-Quran ringkas, padat, namun mengandung itu semua. Maka terkadang demikian. Walalladzina yutiquna walalladzina yutawakkuna, ini pada perkara orang yang mampu melakukan puasa, membayar fidyah. Loh, mampu kok membayar fidyah? Iya, itu zaman dulu. Orang di zaman dulu pilih bayar fidyah atau puasa. Memang dulu begitu. Namun dibaca walalladzina yutawakkuna, dan demikian, dan juga ini ada yang bermakna juga, salah satu makna yutiquna yakni la taqatalana, ya. Apa? Disebutkan rabbana la tu'akhirna, atau apa la taqata lana, itu ini ma la taqata lana bih wala tuhammilna ma la taqata lana bih, gitu ya, wala tuhammilna, jangan kau bebani kami yang tidak punya kemampuan badannya. Dari syahidnya bahwasanya ayat ini terkandung di situ ada hukum orang yang sakit, faman kana minkum maridan, yang kedua au ala safarin, atau orang yang safar, nanti ada pembahasannya sendiri safar. Kemudian di sini juga orang-orang yang tua renta, tidak mampu puasa, ada fidyatun ta'amu miskin. Kita bahas satu persatu insyaallah. Dhabitul marad al-mubihu lil fitr. Sekarang patokan sakit yang membolehkan untuk seseorang itu boleh berbuka, tidak puasa. Apa semua sakit? Dhabit al-marad, batasan tahaddul marad, batasan sakit yang dibolehkan untuk seorang tidak puasa adalah huwa ma yu'addi, itu harusnya ya, itu huwa ma yu'addi as-sawma ma'ahu ila dararin, huwa ma yu'addi as-sawmu ma'ahu ila dararin fin nafsi au ziyadatin fil illati au ibta'a fil bara'i, yaitu sakit yang dianggap boleh membatalkan atau boleh seseorang tidak berpuasa adalah sakit yang apabila dia tetap berpuasa itu akan menghantarkan dirinya kepada darar fin nafs, madarat terhadap dirinya, kesehatannya madarat. Jadi kalau dia berpuasa ya, akan menimbulkan madarat pada dirinya, badannya, au ziyadatin fil illah, atau bertambah parah sakitnya. Sakit, sudah sakit, bertambah parah. Au ibta fil barak, atau tambah mundur sembuhnya. Ya, harusnya kalau sekarang misalnya kita sudahlah, ini enggak kuat sudah, sekarang tidak puasa tapi dimanfaatkan untuk makan, istirahat yang cukup, minum madu, habatus sauda, ya, apalagi? Apalagi? Jahe, STMJ, yang lainnya macam-macam. Masya Allah, sate kambing, teh hangat, wah Masya Allah, jadi pengen ya. Terus kemudian istirahat cukup, kemudian ternyata sembuh, sehari memang dia tidak puasa tapi besok-besoknya lagi bisa puasa. Dia paksakan hari itu, gak sembuh-sembuh, malah jadi seminggu bolongnya Ramadan. Dan itu bagaimana taunya? Ini kira-kira tambah parah sakit saya kalau saya paksakan puasa. Ini kira-kira sembuhnya jadi tambah lama kalau saya tetap puasa. Taunya gimana? Wa ma'rifatu haddihi takunu bi ijtihadil mariyud, dan mengenali ya batasan sakit ini bisa bertambah parah kalau atau tidak, tambah lama sembuhnya atau tidak, takunu bi ijtihadil mariyud. Ini semua adalah melalui ijtihadnya orang yang sakit. Dia yang paling tahu tentang dirinya. Wal ijtihadu ghairu mujarradil wahm wa takhayyul, dan yang namanya ijtihad, seorang ini memperkirakan ini kira-kira kalau saya teruskan puasa saya mesti tambah KO, tidak seminggu ini. Ini bukan semata-mata waham, bukan semata-mata kegelisahan, keraguan. Wa takhayyul, atau bayangan, gambaran, wah kayaknya begini, kekhawatiran saja. Bukan sebatas semata-mata ya membayangkan, wah nanti kalau saya puasa nanti saya tambah begini, tambah begini, bayangan, bukan. Bal huwa ghalabatu dhon, tapi itu adalah praduga terkuat seseorang, an amaratin, dari tanda-tandanya, tanda-tanda sakitnya, au tajrubah, atau yang kedua, dari pengalaman. Dulu pernah dia enggak makan seharian dalam keadaan sudah pusing kayak gini, akhirnya 3 hari enggak buat. Pengalaman, au ikhbar tabibin muslim, atau dari berita dari ponis seorang dokter muslim, hadzikun ghairu ma'rufin bima yunafi al-adalah, seorang dokter muslim yang pintar dan tidak dikenali memiliki hal-hal yang meniadakan al-adalah, yaitu kepercayaan dia atau ke adalah, yaitu ke seseorang yang disebut terpercaya karenanya. Dia mungkin seorang yang pinter muslim tapi sok ngapusi, ini menafikan adalah ya, malpraktek. Dia tabib muslim hadzik cerdas, tapi ya mengkhawatirkan ya, apanya, fatwa-fatwanya atau dalam hal kedokteran ya. Karena kalau al-ulama itu menfatwakan, sebutkan ini berkaitan dunia akhirat ya, maslahatan. Namun yang namanya kedokteran, demikian kalau fatwa keliru, itu kesehatan, demikian bisa membahayakan dari pasiennya. Wal amaratu hiya, sementara tanda-tanda seseorang melihat dari praduga terkuat, tanda-tanda dirinya itu sakit, yang disebut melihat tanda-tanda adalah al-alamatu dhahirah allati tunziru bid-darar, adanya tanda yang jelas yang menunjukkan adanya, yang memperingatkan akan adanya madarat. Ada tanda-tanda, waduh ini kok muntah darah ini, wah ini gak macam-macam ini, misalnya batuk, ya sudah biasa, wah gak apa-apa insya Allah batuk biasa, tapi batuk mengguk langsung tuh keluar darah, wah ini bahaya ini. Dengan tanda-tanda, contohnya wa tajrubah, yang kedua adalah dengan ya, pengalaman, hiya takarrur takarrara wuku'u dhalika inda tihadil marad, yaitu dengan berulangnya kejadian itu pada penyakit yang sama. Indatihadil marad, sakitnya sama. Oh ini persis saya pernah sakit seperti ini. Nah, ini janjane meng kasep masuk angin misalnya. Kemudian pusing dua, tahu, tapi insya Allah kalau buat tidur, makan, sebenarnya insya Allah sudah fit lagi. Tapi kalau enggak, biasanya saya terus berhari-hari seminggu KO, misalnya begitu. Ini diketahui dengan pengalaman, tiap orang berbeda-beda. Dan yang paling tahu dirinya sendiri. Dan ini diambilkan dari fatwa Darul Ifta al-Misriyah. Ini disebutkan oleh Husnain Muhammad Makhluf. Dan di sana penyebutan bahwasanya sakit yang dianggap boleh seseorang tidak berpuasa karenanya, yaitu dengan tiga hal tadi, menyebabkan madarat pada diri, yang kedua bertambah parah sakitnya, atau yang ketiga menunda kesembuhannya, bertambah lama sembuhnya. Tiga hal ini dinisbatkan oleh penulisnya Husnaini Muhammad Makhluf, di sini dinisbatkan kepada inda jumhuris salaf wal a'immah, ya, bahwasannya penyakit yang dianggap boleh seseorang tidak berpuasa karenanya, inda jumhuris salaf wal a'immah, menurut mayoritas para salaf dan imam-imam kaum muslimin adalah tiga tadi. Kemudian berikutnya, ammal maradul yasir, adapun sakit yang ringan, alladzi la yashuqqu ma'ahu shaum, yang tidak memberatkan baginya berpuasa, fala yu'tabaru udhran lil fitri fi ramadan, maka itu tidak dianggap sebagai udzur untuk seseorang boleh berbuka di bulan Ramadan. Sakit yang ringan, gatelen, apa lagi, opoan, atau apa lagi yang ringan-ringan, pusing sedikit, ya. Dan ini kami ambilkan dari fatwa Islam soal wal jawab pada soal nomor ke-38040. Di situ ditanyakan, halis sudah an-nisfi yubihul fitr, apakah pusing sebelah itu dibolehkan orang berbuka? Bahasa kita apa? Asudah an-nisfi migraine, gitu ya. Sana sih. Gitu? Migraine, pusing sebelah, sudah an-nisfi. Ya, dilihat. Nah, kemudian ini dijawab di situ bahwasanya yang dibolehkan al-marad asyadid, indau masyaqqah, punya keberatan di situ padanya berkaitan dengan puasanya. Kalau tambah puasa tambah parah ya, seterusnya, maka itu boleh padanya mendapatkan rukhsah. Adapun al-marad yasir, sudah kebiasaan dia, dan buat tidur aja sembuh. Enggak harus dimakanin yang banyak, bahkan kalau makannya kebanyakan tambah mumet misalnya. Maka yang enggak ada hubungannya dengan puasanya harus berbuka dia. Ya istirahat, tidur secukupnya, tapi terus sekedar pusing-pusing ringan ini tidak termasuk, atau hal yang lainnya. Dan disebutkan beberapa, nanti disebutkan contohnya. Ahwalul marid al-ma'zur, sekarang menyebutkan tentang keadaan-keadaan orang yang sakit yang diberikan udzur. Dia sakit, mendapat udzur untuk tidak puasa, tapi apa hukumnya? Apa dia itu haram puasa, atau dia disunahkan puasa, atau bagaimana? Dia boleh pada mau sakit, tadi sudah kita ketahui patokannya, ya, patokan, oh ini boleh tidak puasa, kita sudah tahu patokannya. Sekarang ini orang yang sakit boleh untuk tidak puasa, tapi bagaimana hukumnya? Dia bagusnya puasa ataukah tidak? Di sini qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata Imam al-Qurtubi rahimahullah, lil maridhi halatan, bahwasanya orang yang sakit punya dua kondisi. Ihdahuma alla yutiqu shauma bihalin fa alaihi al-fitr wajiban, bahwasannya yang pertama, seseorang tidak mampu untuk berpuasa, ya, bihalin, bagaimanapun juga dia betul-betul tidak kuat sama sekali. Gila gamelan pun di ini yo. Ini gamelan sih buat nanti sih main nih. Wah, cerit aku. Nah, berikutnya mana tadi? Keadaan yang pertama, seseorang tidak mampu berpuasa sama sekali. Layutiku sombihal. Nah, ini betul-betul tidak kuat puasa sama sekali. Falil fitru wajiban. Maka dia wajib tidak puasa. Karena bahaya kalau dia paksakan, ya, betul-betul tidak mampu, bisa bertambah berbahaya. Atsaniyah, yang kedua, ayyabdira ala shaum bidararin wa masyaqqah, dia mampu puasa tapi berat, ya, sulit. Mampu dipaksakan puasa, insya Allah saya mampu puasa, tapi ya tadi mungkin tambah pusing, tambah berat, tapi kuat. Fahada yustahabbu lahul fitr, maka dia disunnahkan untuk berbuka saja. Wala yasumu illa jahil, dan tidak memaksakan diri untuk berpuasa kecuali seorang yang jahil. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Wadalilu alal awal, adapun dalil masing-masing, dalil yang pertama, orang yang bisa mencelakakan dirinya, apa, berpuasa memaksakan diri, enggak kuat puasa, betul-betul enggak kuat, kok dipaksakan, ya, bisa pingsan atau yang lainnya. Dalilnya adalah firman Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian celakakan, kalian bunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Demikian pula firman Allah tadi surat An-Nisa. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan jangan kalian menghantarkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Ini termasuk ini mencelakakan diri sendiri yang demikian ini, apabila dia memaksakan. Demikian pula hadis, inna li nafsika alaika haqqan, sesungguhnya dirimu itu memiliki hak atasmu. Ini disebut alaika, ya, disebut apa? Alaika itu sesungguhnya dirimu itu punya hak yang wajib untuk tunaikan, ya, dirimu itu juga. Maka seseorang itu biasanya kalau melihat diri kita itu punya kita sendiri, biasanya orang itu sak penae, ya, karepku tuh mau ngawak-awakku dewe, misalnya gitu. Tapi kalau seseorang itu sedang ingat kalau diri kita ini juga titipan Allah, ada pertanggungjawabannya besok, maka bukan seseorang itu cuma dimintai pertanggungjawaban asal taufik anaknya, istrinya, ya, dan yang lain, tapi juga dirinya sendiri. Engkau mencelakakan dirimu, ya. Allah memiliki rukhsah, bahkan Allah memerintahkan atau demikian untuk, ya, tidak membinasakan diri, tapi engkau tetap, ya, meninggalkan, ya, larang atau apa, melanggar larangan Allah. Jangan engkau mencelakakan dirimu sendiri, tetap engkau mencelakakan dirimu sendiri, ya, meskipun itu dirinya sendiri, ini tetap tidak diperbolehkan. Ini yang pertama, jika tidak mampu puasa namun tetap memaksakan diri. Yang berikutnya, tayyib, wadalilu ala tani, dalil yang kedua adalah innallah yuhibbu an tu'ta rukhsah. Dalil yang kedua ini yang dimaksud adalah orang yang dia ini boleh apa, atau dia ini kuat puasa tapi berat, ya, dengan pusingnya, dengan yang lain tadi, ya, seperti atau berat, ya, bukan pusing ringan, ya, demam, flu atau tipes atau yang lainnya, nanti akan disebutkan contohnya, tapi dia kuat, dipaksakan diri masih bisa, tapi dia keberatan, maka sunnahnya dia untuk berbuka saja. Dalilnya adalah innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsah, Allah itu suka untuk diambil, untuk didatangi rukhsah-rukhsahnya. Allah punya rukhsah keringanan, ya. Misalnya seseorang, ya, ayo jatahmu masuk kerja jam 9 pagi sampai jam 3 sore, jam 9 sampai jam 3 sore misalnya. Sudah ada keringanan, enggak usah masuk jam hari ini jam 10 sampai jam 12 libur misalnya begitu. Atau jam 9 sampai zuhur libur. Mulai pada zuhur sampai jam 3 masuknya. Tetap masuk. Dan yang seterusnya misalnya demikian. Memaksakan diri dalam keadaan dia juga keberatan. Dia juga bisa, ya, tetap melakukannya tapi keberatan. Bu, sudah diberikan rukhsah, diberikan keringanan, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan dan Allah suka untuk diambil rukhsahnya. Dan ini adalah sakit yang memang tadi terpenuhi syarat-syaratnya tadi, terpenuhi syarat-syaratnya. Wa'lam annal ajza yanqasimu ila qismain, dan kita baca cepat, ya. Dan ketahuilah bahwasanya sakit atau al-ajz, ketidakmampuan puasa itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama al-ajzu tariq, yaitu yang sifatnya insidental. Wa huwa alladhi yurja bara'uhu, yaitu yang bisa diharapkan sembuhnya. Nah, itu sakit-sakit yang sangat mungkin sembuhnya. Bismillah, kal humma, seperti demam panas, atau al-ajz. Halangan yang lain adalah al-hamil wal-murdi, wanita hamil. Tidak seterusnya hamil, nanti juga ada waktunya tidak hamil. Al-murdi, menyusui, demikian pula juga begitu. Dan insya Allah ada pembahasan khusus ya, mungkin sebagian membahas ya mungkin hamil gak seterusnya, tapi habis hamil menyusui, habis menyusui memang tidak seterusnya, tapi hamil lagi. Nanti seterusnya nanti ada pembahasan dalam masalah apa? Qada insya Allah. Dan hukumnya alaihim jami'an al-qada fi ayyamin ukhar. Dan bagi mereka semua ini cukup mereka ini mengqada di hari-hari yang lain ala sahih. Menurut pendapat yang sahih kama fil ayah, sebagaimana dalam ayat faman kana minkum maridan. Di sana ada halangan. Demikian pula mendapatkan uzur karena terhalangi dari sesuatu, khawatir ya terhadap dirinya atau anaknya ya, madarat. Yang demikian ini diperbolehkan. Wa masailul qada sayati dzikru insyaallah, dan permasalahan qada wanita hamil atau menyusui dan yang lain ini insyaallah akan datang dalam babnya insyaallah. La khilafa, yang berikutnya la khilafa fi annahu yajuzul iftar. Ini fatwa dari Syekh Abdullah bin Uqail. Tidak ada khilaf fi annahu yajuzu al iftar lil mar'atil hamil, yaitu tidak ada perselisihan perbedaan pendapat bahwasanya diperbolehkan untuk wanita yang hamil itu berbuka. Idza khafat ala nafsiha, apabila dia mengkhawatirkan kesehatan dirinya. Au ala janiniha, atau terhadap bayinya, janin yang dikandungnya. Au ala nafsiha, atau terhadap dirinya. Wa janiniha ma'an, dan juga terhadap bayinya, dua-duanya. Mungkin khawatir dirinya, wah saya enggak kuat, atau khawatir, wah anak saya ini kasihan, misalnya menyusui, kalau saya enggak makan susunya enggak keluar, sehingga anaknya ya rewel, tidak ada suplemennya, tidak bisa masuk ya. Ya lemas. Bisa khawatir terhadap dirinya, bisa terhadap bayinya, bisa kedua-duanya. Dan demikian bayi dalam kandungan, al-hamil di sini. Walaisal muradu minal khauf, dan bukan sekali lagi ditekankan, bukan yang dimaksud kekhawatiran adalah mujarrad at-tawahum wa takhayyul, sekedar bayangan, gambaran, membayangkan, terlalu takut ya. Bal ghalabatu dhann biluhuqid darari bih, bahkan itulah dengan praduga terkuat akan yaitu tertimpa kemadharatan terhadap dirinya atau terhadap bayinya yang dikandungnya. Bi amaratin au tajruba au ikhbari tabibin muslim hadzik, sudah kita lewati itu dengan tanda-tandanya, kemudian dengan pengalaman atau dengan kabar dokter seorang muslim yang terpercaya. Tadi telah kita sebutkan dan ini ada risalah khusus bagus tentang ahkamul mar'atul hamil, hukum-hukum wanita yang hamil. Nikahnya wanita yang hamil, cerainya, talak wanita yang hamil, juga apa qadanya wanita yang hamil, sholatnya wanita yang hamil, dan yang lainnya. Masya Allah di sana. Yang berikutnya wa kadzalikal murdi'u 'alayha al-qada'u faqat idza tahaqqaqat ad-dawabitu al-khawfa as-sabiqah. Demikian pula wanita yang menyusui juga dia cukup mengqadanya saja apabila terpenuhi patokan-patokan yang tadi. Dia takutnya itu bukan sekedar ketakutan tanpa dasar, tapi karena tanda, karena kebiasaan, atau karena ini saran dari resep dokter muslim yang terpercaya. Berikutnya, ini jenis yang pertama adalah sakit-sakit yang insidental. Yang kedua adalah al-ajzud da'im, yaitu ketidakmampuan puasa yang terus-menerus. Tidak mungkin besok lagi sehat lagi, tidak mungkin besok lagi jadi muda lagi, jadi kuat lagi, tidak mungkin. Wahuwa alladzi la yurja bar'uh, adalah sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, seperti mithlu asy-syekhul kibir wal ajuz, kakek-kakek tua, nenek-nenek, wa maradus sukar wa au amradus sul au wasartan wa maradul qalb, seperti sakit gula yang akut yang butuh ya setiap saat ya, ada apa ya, butuh minum atau yang lain, wallahu alam, gula akut. Demikian pula amradus sul, yaitu TBC yang parah. Demikian wasartan, kanker, wa maradul qalb, sakit jantung, atau yang semisalnya lumpuh atau yang selainnya, yang ya memang terus menerus ya, demikian. Laisa alaihim as-shaum wal qada' li ajzimud da'im, maka tidak wajib atas mereka berpuasa, tidak pula wajib untuk mereka mengqada'. Gimana? Mereka tidak wajib puasa Ramadan, tapi wajib mengkodok besok. Ya, tambah tua, tambah tidak bisa, tambah juga ya, dan bukan juga demikian sakitnya sulit ya, sembuhnya. maka tidak wajib mengqadha, tidak pula wajib mereka berpuasa saat itu. Wa inna ma yajibu alaihim fidyatu ta'amu miskin, tapi wajib bagi mereka membayar fidyah ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Dan itu ada dua tata caranya, kaifiyahnya insyaallah akan datang pada waktunya. Wa sayati masailu qada Ramadan wa kafaratu, insyaallah akan datang permasalahan qada dan kafarah atau fidyah Ramadan. Ya, qada Ramadan dan fidyah dari Ramadan. Yang keempat, syarat yang keempat orang yang wajib puasa adalah ayyakuna hadiran au mukiman. Seorang itu harus mukim. Kalau dia wadidduhu al musafir, kebalikannya adalah musafir. Orang musafir tidak wajib puasa, namun dia harus orang yang berdomisili tinggal. Wassafaru asluhu al buruz, dan yang namanya safar itu asalnya, ada yang mengatakan safar ini maknanya qat'ul masafah, memotong jarak, memutus jarak. Ya, akan tapi sebagian juga menyebutkan ini maknanya al buruz, yaitu menonjol atau nampak. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu dalam syarah beliau Bulughul Maram Tashhilul Imam. Wa min dzalika as-suhur, oleh karena disebutkan wanita itu as-suhur, ya, yang membuka auratnya atau membuka di antara bagian tubuhnya yang tidak boleh melihat, dilihat, atau lebih khusus as-suhur yakshiful wajh, menyingkap wajahnya. Demikian disebut as-suhur karena dia yaitu yabrus, nampak, terlihat, ya, menampakkan ya, kecantikannya dan seterusnya, maka disebut as-sufur. Jadi safarah, ya, maka itu maknanya nampak dan terlihat. Fala yantabiqul wasfu hatta yasfar wa yakhruju anil balad wa yabruzu anhu, maka tidak tepat disebut pensifatan orang safar itu sampai dia nampak, ya, terlihat keluar, ya, keluar meninggalkan kampung halamannya, wa yabruzu anhu, dan keluar darinya atau nampak, ya, terlihat keluar darinya, meninggalkan kampung halamannya. Dan di sana ada khilaf, di sini ada yang kurang. Haddus safar al-mubih lil fitr wal qasr, batasan safar yang membolehkan untuk di apa namanya di pasar salatnya dan juga seseorang berbuka puasanya. Di sana ada khilaf di antara ulama, itu belum lengkap keterangan kita tadi, keburu kemudian kita lewati. Ya, belum selesai. Ikhtalaf al-ulama fi haddihi, para ulama rahimahumullah itu berbeda pendapat mereka dalam permasalahan tersebut, ya. Di antara mereka al-jumhur, pendapat jumhur di antara adalah Imam Syafi'i, ya. Demikian pula juga Abu Hanifah, ya. Dan sehingga saya riwayat dari Imam Malik, ya, dirujuk lagi. Jumhur al-ulama berpandangan bahwasanya batasan safar adalah ala annahu 48 mil, 48 mil, ay ma yuqaribu 80 km, yaitu atau yang mendekati 80 km kurang lebihnya. Atau disebutkan dengan bahasa 16 farsakh atau arba'atu burud, 4 burud. Dan ini disebutkan dalam sebuah hadis di sana. Hadis sahih, Rasulullah SAW menyebutkan la tusafirul mar'ah, ya. Atau demikian disebutkan di sana, la tusafirul mar'ah, ya, masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahram. Maka maqala alaihi salatu wassalam, tidaklah boleh seorang wanita itu melakukan perjalanan safar sejauh perjalanan sehari semalam, ya, kecuali harus diiringi, disertai dengan mahramnya. Di sana ini dalilnya jumhur. Ini yang pertama. Mereka menyebutkan demikian berdasarkan dengan hadis ini. Hadis yang lain disebutkan para ulama, ada yang menyebutkan dengan salah satu ayam, 3 hari. Masih rata, ada yang menyebutkan masih rata, yaumain dan seterusnya. Maka di sini disebutkan sehari semalam, yaumun walaila. Dan ada pula yang menyebutkan bahwasanya yang demikian itulah perjalanan diukur, perjalanan yang diukur dengan perjalanan lambat, dengan sedang, ya, perjalanan dengan beban, kalau membawa unta itu dengan membawa apa barang-barangnya, dan pada zaman yang sedang pula, tidak terlalu panas, juga tidak hujan atau yang selainnya. Dan ini juga yang disebutkan dalam kitab Fiqih Muyassar yang ditulis, dikumpulkan sejumlah ulama, diberi mukaddimah oleh Syekh Shalih Al-Syekh, ini yang mereka sebutkan. Maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut safar atau menyebut sehari semalam dengan anggapan safar. Di situ sabda Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir, antusafira masirata yaumin wa lailah. Dan orang Arab itu biasa menyebut pergi itu berbeda antara safar dengan pergi. Itu otomatis kalau orang mau pergi dari mana ke mana, misalnya dekat dari Bantul ke mana, misalnya dekat sini, aina tadhhab, mana sa'adzab ila kaza, saya pergi ke sini. Tapi kalau pergi ke arah jauh, otomatis bahasa mereka bukan sa'adzab, tapi sa'usafir badan insyaallah, saya safar besok. Jadi dari bahasa saja sudah kelihatan sa'usafir, saya mau safar besok. Tapi kalau yang lain sa'adzab, saya mau pergi besok. Satunya pergi, dzahab, satunya safar, usafir. Maka di sini Rasulullah menyebutkan tidak halal seorang wanita beriman kepada Allah dan hari akhir untuk dia safar, antusafira masirata yaumin wa lailah, dengan perjalanan sehari semalam. Maka di situ Rasulullah menyebut menurut jumhur perjalanan sehari semalam itu disebut safar. Maka ini mendapat jumhur ulama tadi sebagaimana yang kita sebutkan, dan hitungannya 16 farsak atau 4 buruk itu adalah seperti itu. Dan dinukilkan di sini, wakana Ibnu Abbas wa Ibnu Umar yufassirani wa yuftirani fi arba'ati buruk wa hiya 16 farsak. Dan demikian pula kedua sahabat mulia dinukilkan, Abdullah Ibnu Abbas dan Abdullah Ibnu Umar, keduanya mengqasar salatnya dan tidak berpuasa pada perjalanan 4 buruk, yaitu 16 farsak, perjalanan tadi sekitar 80 km. Ini perbuatan dinukilkan dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Inilah yang menyebutkan jumhur berpandangan sekitar 80 km. Kebalikannya pendapat yang kedua adalah yang dirujukkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan sehingga kita juga Ibnu Qudamah dan sejumlah ulama muhakkikin, mereka menyebutkan bahwasanya Allah hadda lisafar, tidak ada batasan yang namanya safar. Kembalinya ke urf. Kembalinya kepada urf. Kemudian mereka ya menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah sholat ya, di Mina 2 rakaat dikosor, sholat di Musdalifah juga dikosor 2 rakaat, padahal dekat sekali dengan Mekah itu, jarak ya, Mekah dengan Mina atau dengan Masjidil Haram itu dekat sekali, Mina, Musdalifah dan yang lain, tapi dikosor. Ini dalil mereka. Maka itu yang dirujukkan sejumlah ulama. Monggo pilih sendiri ya. Dalam hal ini saya tidak menyebutkan, merojekan di sana apabila yang kita sebutkan, karena disebutkan di sini Rasulullah tidak halal seorang wanita itu safar dalam perjalanan sehari semalam, tapi tidak disebutkan dengan jelas bahwasanya yang namanya safar adalah perjalanan sehari semalam, ya kan, tidak disebutkan demikian. Tapi tidak halal seorang wanita yang melakukan perjalanan safar selama sehari semalam, ya, begitu disebutkan. Dan ini kebiasaan mereka. Di waktu itu belum ada speedometer, mengukur jarak kilometer. Biasanya diukur dengan perjalanan sehari semalam. Itu adalah jaraknya segini. Kalau orang jalan segitu, kayaknya sehari semalam kok lama sekali. Tapi kalau kita ngebut naik motor atau mobil, cuma deket. Nah, jaraknya seperti itu tadi. Dan mereka biasa mengukur waktu itu dengan amalan mereka. Oh, sebanyak sewaktu memerah susu kambing. Oh, sebanyak bacaan 50 ayat. Kebiasaan amalan mereka, karena belum ada jam ketika itu. Oh, seberapa jam? Oh, 15 menit, 10 menit. Begitu pula dalam mengukur jarak ini, perjalanan sehari semalam. Dan demikian pula juga, demikian pula apabila ini sabit, apa yang dirojikan belum kita rujuk, yaitu riwayat dari Ibn Abbas dan Ibn Umar, maka demikian tentunya juga semakin menguatkan pendapat jumhur ulama. Lalu bagaimana jika seorang ini safar belum, ini safar belum? Maka disebutkan di sini dalam pertanyaan, in ashkala hal hada safarun urfan aula fahuna yatajadabu almas'alah aslan. Maka apabila seseorang itu iskal ketika pergi jalan jauh, kalau mungkin Jakarta berapa tak? Jakarta berapa kilo? Hampir 500 kilo ya. Ya, Mekah Madinah. Yang kalau yang sekitar 80 kilo ini mana? Jogja mana? Kira-kira. Kebumen. Mana? Ambarawa. Masyaallah. Yang paling tahu siapa ini? Ambarawa ini. Kemudian yang lebih, kalau Jogja Solo berapa kilo? 60. Nyaris ya? Enggak 80 ya? Nah, seseorang ketika safar, kemudian ini sudah safar atau belum, maka di sana ada dua permasalahan. Al-aslul awal, permasalahan yang pertama, annas safar mufaraqatu mahallil iqamah. Bahwasanya yang namanya safar, ini disebutkan fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah, yang namanya safar itu mufaraqatu mahallil iqamah, itu berpisah, meninggalkan tempat tinggal, nah, negeri, kampung halamannya. Wa hina idzin na'khudhu bihadzal asl fayuh kamu bi annahu safar, maka kami, kita ambil hukum asal ini dan kita hukumi bahwasanya itu adalah bi annahu, fayuh kamu bi annahu safar, maka diambil bahwasanya yang demikian itu adalah safar, karena dia telah keluar di tempatnya ini, dia atau belum. Nah, sementara hukum asal atau sisi bahasa safar itulah suatu yang keluar dan dia telah pergi meninggalkan kampung halamannya, ini safar atau belum. Ketika dia ragu, maka kembali ke hukum al-asalnya. Sebagaimana kemarin telah kita sebutkan, ketika seorang itu ya, pada malam hari sahur sudah adzan belum dan yang lain, hukum asalnya malam, boleh terus makan. Tapi kalau dia sudah puasa, ragu-ragu, sudah buka belum, ya jangan buka, karena hukum asalnya dia apa? Puasa. Dia sudah wudu, batal tidak, hukum asalnya dia masih wudu, jangan batal. Itu kalau ragu. Lain kalau ada waktu dia boleh diambil dan yang lain, kembali ke hukum asal. Dan demikian as-safar secara bahasa itu maknanya mufaraqatu mahallil iqamah, yaitu keluar meninggalkan tempat ya, perkampungannya, tempat daerahnya. Ketika dia sudah keluar dan dia itu ragu ya, ini masuk atau tidak, maka demikian ini boleh. Tapi dia ini dari sisi tapi fayuh kamu nahkudu bihadal asal fayuh kamu bi annahu safar. Ini yang pertama. Kemudian al-aslu tsani, keadaan yang kedua, annal asla al-iqamah. Ya. Hatta yatahaqqaq as-safar. Adapun pokok perkara yang kedua adalah disebutkan bahwasanya asalnya adalah al-iqamah. Asalnya dia itu tinggal. Ya. Hatta yatahaqqaq as-safar. Sampai yaitu terwujud yang namanya safar. Wa madamal insanu syakan fi safar. Maka apa selama seseorang itu ragu dalam safarnya, artinya dalam keadaan dia ini sedang perjalanan, fahuwa syakun hal huwa mukim am musafir, kemudian dia ini ragu, saya ini mukim apa musafir ya, saya ini safar atau tidak ya, dia sudah dalam keadaan sudah safar ya. Kemudian wal aslu, baik, al aslu al iqamah, dan hukum asalnya adalah dia tinggal. Wa ala hadza fa naqulu fi mithl hadza surah al ihtiyadu an tatimmi li anna al asla huwa al iqamah hatta natahaqqaqa annahu yusamma safaran. Baik, keterangan Syekh kita jadikan PR insyaallah, besok di awal pertemuan mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dalam pembahasan ini. Dan Syekh menyebutkan al-ihtiyatu an tatim, dan yang lebih berhati-hati adalah untuk engkau menyempurnakan salatmu, untuk engkau menyempurnakan salatmu. Dan ketika seseorang dalam keadaan safar, di sana ada beberapa keadaan, di sini disebutkan paling tidaknya ada 3 keadaan berkaitan tentang puasanya. Al-halu al-ula, yang pertama dia keberatan berpuasa, atau dia tidak keberatan sama sekali berpuasa. Orang dalam keadaan safar dia tidak merasakan berat sama sekali puasanya. Fal afdal ayyasum, afdal yang paling utama dia untuk berpuasa. Kenapa kok dia afdal berpuasa? Karena yang pertama itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembahasan yang berikutnya yang tadi kita pending. Pembahasan yang berikutnya adalah seseorang ketika safar dia puasa ataukah tidak, mana yang afdal? Maka dilihat kondisinya. Kondisi yang pertama apabila dia sedang safar dan dia dalam keadaan tidak keberatan sama sekali untuk berpuasa, yang afdal adalah dia berpuasa. Lianna dzalika qad fa'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena itu telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Ya, di sana Rasul Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di sana disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ada dalam sebuah hadis disebutkan di sana seorang sahabat menceritakan safarnya bersama Rasulullah dan para sahabat lain, wa ma fina min sa'im, dan tidak ada di antara kami ketika itu orang yang berpuasa illa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa Abdullah ibn Rawaha, kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah ibn Rawaha, kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah ibn Rawaha, dan hari itulah hari yang sangat panas dan hari safar, dan tidak ada di antara kami yang kuat puasa kecuali hanya Rasulullah dan Abdullah ibn Rawaha. Menunjukkan bahwasanya seseorang apabila kuat ya seperti Rasulullah, maka dia baiknya untuk berpuasa. Demikian pula alasan yang kedua, annahu asra'u fi ibra'i dhimmah, karena itu lebih cepat melepaskan tanggung jawab dia. Li'anal qada' yata'akhkhar, karena qada'nya itu mundur dan dia mungkin nanti tidak bisa mengqada' di hari yang lain. Kalau dia tidak bolong puasanya kan enak, besok selesai Ramadan sudah enggak kepikiran utang puasa. Lebih cepat melepaskan tanggungan. Yang ketiga, annahu ashal 'alal mukallaf ghaliban, itu biasanya lebih mudah bagi seorang mukallaf. Ini banyak sisi. Apakah itu dari sisi saat itu lebih dulu lebih cepat, besok kalau ditunda lebih berat. Apalagi bulan Ramadan banyak temannya. Ya, seperti amalan itu akan mudah apabila seseorang di samping niat ya. Seseorang dengan ruh, dia dengan ruh amalan yang benar dalam hatinya itu akan meringankan amalan seseorang. Makanya anak kecil ketika dia mainan seharian senang, tidak punya capek istilahnya. Namun ketika disuruh orang tuanya keluar sebentar, dia tidak suka, berat rasanya mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Maka Syekh bin Baz mengatakan, "Lau kana ar-ruhu ta'mal ma ta'ibal abdan." Seandainya ruh itu beramal, tentunya badan itu tidak akan capek. Itu ruh. Kemudian juga ada sisi lain juga, terkadang orang itu terbantu, termotivasi dengan adanya banyak orang yang juga bareng dengan dia melakukannya. Seperti puasa, puasa Ramadan termasuk diantaranya kenapa lebih mudah, di samping syaitan-syaitan dedengkotnya dibelenggu, tapi juga banyak kaum muslimin yang lain ikut sama-sama berpuasa. Coba masjid ini misalnya kita suruh nyapu ya, kita nyapu sendirian, wah sudah mesti susah ya, berat ya. Masjidnya luas sendirian, tapi banyak orang, 10 orang, 20 orang pegang sapu semua, padahal yang 19 cuma neto-eto ya. Pegang sapu tahu, ini sudah ada temannya, ada rombongannya, bareng lebih enteng. Demikian puasa Ramadan itu lebih ringan dibandingkan puasa di bulan yang lain. Wah, nyawar utang yang lainnya, tidak ada utang puasa, lebih mudah. Yang keempat, annahu yudriku zamanul fadil, dia menjumpai zaman yang lebih utama, yaitu zaman Ramadan. Dan itu adalah waktu yang lebih utama dibandingkan waktu-waktu yang selainnya. Keadaan yang kedua, indah masyakkah muhtamalah, seorang safar, dia berpuasa punya kesulitan, kepayahan, tapi masih sanggup dia ya dia pikul. Fal fitru afdal, maka yang lebih utama baginya adalah berbuka, wa yukrahu shaum fi haqqi, dan dia dimakruhkan untuk puasa karena dia kepayahan, sulit ya. Tapi dia masih kuat, sanggup menahannya. Berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa aktsaruna dhillan alladhi yastadhillu bi kisa'ihi ya wa amma alladhina saamu falam ya'malu shay'an. Dan disebutkan di sana tentang berapa keadaan para sahabat, sebagian ada yang berpuasa, sebagian ada yang tidak ya. Dan di sana sebagian orang yang berpuasa atau sebagian orang yang tidak berpuasa disebutkan dalam riwayat lain yang mereka itu dorobu al-abniyah, mereka mendirikan tenda-tenda, wasaqau arika, mereka juga memberi minum hewan-hewannya, wasaqata suwam, namun orang-orang yang berpuasa ambruk, enggak kuat. Dan di sini disebut dengan lafaz ini falam ya'malu syai'an, dan mereka tidak melakukan amalan apa-apa, cuman ngiyup kemudian berteduh, tidak melakukan apa-apa, enggak kuat mau bantu ngedeki tenda, tidak mau kuat juga memberi minum hewan-hewannya karena berpuasa. Wa amal ladina aftaru faba'atu rikab wa amtahanu wa alaju, mereka membenahi, menyiapkan barang-barang keperluan safar ya, dan yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Pada hari ini orang-orang yang tidak berpuasa membawa pahala. Pada hari ini orang-orang yang berpuasa membawa pahala. Maka Rasulullah memuji orang-orang yang tidak berpuasa dibanding orang yang puasa. Ya. Karena orang yang berpuasa, mereka kuat puasa, tapi tidak bisa melakukan amalan-amalan yang ya dibutuhkan, yang lainnya lemes ya. Dan oleh karena demikian lebih bagusnya dia adalah tidak berpuasa dalam hal yang demikian ini. Hadis muttafaqun alaih. Keadaan yang ketiga, seseorang dalam keadaan safar dia berpuasa dan dia keberatan, tidak sanggup dia pikul. Fahuna yakunu shaum fi haqqi haraman. Maka di sini pada haknya, pada kondisi dia ini, hukumnya menjadi haram untuk dia memaksakan diri berpuasa ketika tidak kuat dalam safarnya berpuasa. Dalilnya adalah ya, ketika Nabi SAW itu dikeluhkan oleh orang-orang annahu qad syaqqa 'alaihim shiyam, bahwasanya Nabi telah memberatkan mereka berpuasa, wa annahum yantadziruna ma sayaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu tidak mau membatalkan puasa karena masih melihat perbuatan Nabi kok puasa. Orang-orang melihat Rasul, enggak, kita tetap memaksakan diri berpuasa. Apapun yang terjadi pada diri kami sampai melihat Rasulullah itu berbuka. Dikabarkan berita yang demikian pada Abi Ina'in, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan segelas air fihima, bejana ada isi airnya, ba'dal asar, setelah asar, wa huwa ala ba'irih, dan beliau di atas tunggangannya, di atas untanya, fa akhadha wa syaribah, maka Nabi pun mengambil bejana berisi air tadi dan meminumnya di hadapan orang banyak, wan nasu yang guruna ilaih, dan orang-orang pun melihat beliau. Tsumma qila lahu ba'da dzalik, kemudian dikatakan kepada beliau, inna ba'dan nasi qad shama, sesungguhnya sebagian orang itu tetap berpuasa, memaksakan diri berpuasa. Faqala ulaikal usah, ulaikal usah, kata Rasulullah SAW, mereka lah itu para pembangkang, mereka itulah para pembangkang, ulaikal usah. Fawasofahum bil isyan, Rasul mensifati mereka dengan al-isyan, pembangkangan, kemaksiatan. Ini menunjukkan keharamannya perbuatan tersebut, memaksakan diri pada perkara yang tidak mampu. Dan disebutkan pada suatu kejadian juga, di sini juga disebutkan ketika Fathu Mekah, lebih-lebih mereka mau menyerbu Mekah ini, Fathu Mekah, dan sampai nama tempat disebut Qurra'ul Ghami atau Qurra'ul Ghaim, di sana disebutkan Qurra'ul Ghami ya, namanya Qurra'ul Ghami atau Qurra'ul Ghaim, satu tempat dekat Mekah, kemudian Rasulullah berbuka ya, di hadapan orang-orang, karena itu akan persiapan menghadapi al-adu ya, musuh, dan seorang dibutuhkan kekuatan untuk menghadapi mereka dan seterusnya. Maka ketika mereka memaksakan diri dengan lemas badan mereka ya, tetap berpuasa, maka itu dianggap suatu keharaman, tidak berguna yang demikian. Dan Syekhul Islam Taimiyah mencontoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bangsa Tatar, beliau berkeliling di sekeliling pasukan sambil memakan khubz, rotinya di siang bolong bulan Ramadan, menunjukkan tentang bolehnya perkara yang demikian, dan itu lebih bermanfaat dalam amaliyah jihad mereka dan seterusnya. Dan demikian pula disebutkan di sana ada orang yang semaput pingsan ya, dikerumuni orang ditanyain, atau di qadzulil alaih, dikerumuni, ditanya Rasulullah, "Malah ada apa dia?" As-sha'im dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, "Laisa minal bir as-siyamu fis safar," bukan termasuk hal baik puasa saat safar. Yang kelima, yang terakhir, ayyakuna qalian min mawani as-siyam. Terakhir dari pembahasan ini adalah seorang itu wajib puasa apabila dia terbebas dari penghalang-penghalang puasa. Khalian min mawani siyam, terbebas, terlepas dari penghalang-penghalang puasa. Wahiyya al-haid wa nifas, yaitu haid dan nifas. Waqad taqaddama, dan telah berlalu penukilan ijma' dari Imam Nawawi, semakna itu juga Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah dan Syekhul Islam. Ibnu Nawawi mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, la yasihhu shaumul haid wan nufasa wa la yajibu alaihima wa yuhramu alaihima wa yajibu qada'uhu wa hadha mujma'un alaihi. Tidak sahih, tidak sah ya, puasa wanita haid dan juga nifas, dan tidak wajib atas keduanya, dan diharamkan juga keduanya puasa, dan wajib keduanya mengqada, dan inilah perkara yang disepakati oleh para ulama. Dan di sana ada pembahasan-pembahasan lain seputar permasalahan ini. Seandainya wanita yang haid maupun nifas itu tahu haram hukumnya berpuasa, tetap berpuasa, maka mereka berdosa karenanya dan tidak sah perkara tersebut. Ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Juga demikian pula apabila wanita haid dan nifas itu suci di tengah hari, paginya haid, siang harinya demikian suci, maka yang rajin sebagaimana telah kita singgung, dia tidak harus untuk menahan diri berpuasa. Sebagaimana ucapan Ibnu Mas'ud ya, man aftara awalan nahar, man akal awalan nahar, fal yakul akhirah, siapa yang paginya sudah makan, sorenya silahkan. Tapi makan tidak harus kemudian menahan diri. karena dia telah berbuka dengan udzur yang syar'i. Sebagaimana pula orang yang safar, kalau tadinya dia safar boleh tidak puasa dari ya tadi misalnya dari satu safar kota lain, kemudian pulang, orang-orang berpuasa, tidak harus juga dia untuk menahan diri padahal dia sudah mukim, karena dia sebelumnya mendapatkan udzur syar'i. Maka orang yang musafir pulang ke kampungnya di waktu-waktu siang hari puasa, dia boleh untuk tetap tidak berpuasa karena pagi harinya sudah tidak berpuasa. Dan demikian pula apabila seorang wanita itu pada malam hari itu suci dari haidnya, dan ini menjelang subuh ya, malam, tapi belum terbit fajar ya, meskipun hanya sekejap atau sebentar, sejenak sebelum subuh, 5 menit sebelum subuh misalnya ya, kemudian dia ya, suci dan berhenti, kemudian dia langsung berpuasa, maka demikian ini sahih puasanya. Walau lam yaktasil illa ba'da thulu'il fajr kal junub, meskipun dia tidak mandi kecuali setelah subuh, dia langsung ketika itu sebelum subuh, waduh ini sudah suci, kemudian selesai dia belum mandi, mandinya setelah subuh ya, mau sholat subuh dia mandi baru pagi, ini tetap sah puasanya sebagaimana kondisi orang yang junub. Dulu Rasulullah SAW, kata Aisyah dan Ummu Salamah, dulu Rasulullah SAW yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahli, beliau ini junub dari keluarganya kedapatan waktu subuh, dan beliau yaktasil wa yusalli, dan beliau itu mandi wa yasum ya, tuma yaktasil wa yasum dan puasa. Ini puasanya tetap sahih yang demikian ini, tidak mengapa. Dan demikian pula yang terakhir, termasuk apabila wanita haid dan nifas, itu yang dilihat adalah darahnya keluar ataukah tidak. Kalau seorang itu merasa sudah ya sakit, mual atau ada pergerakan di dalam perutnya, darah itu tidak keluar, akan tetapi lam yakruj, belum keluar ya, kecuali illa ba'da ghurubi syams, kecuali 1 menit 2 menit setelah adzan maghrib, meskipun yang demikian, maka yang demikian saumnya puasanya adalah sahih ya, meskipun ya 1 menit 2 menit sudah masuk waktu maghrib, maka yang demikian ini sahih puasanya. Tapi karena dia telah melewati imsak dari waktu-waktunya, sudah datang waktu malam, waktu selesai berbuka apa berhenti puasa, dan sahih puasanya. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita kami sebutkan. Dan tentunya di sana ada masail-masail yang lain, beberapa yang ada yang belum bisa kami sebutkan dalam pertemuan ini, juga ada beberapa yang kelewatan ala kumingkum tadi berkata tentang permasalahan taib al-musafir. Dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain bisa kita genapi sebisanya. Dan ala kumingkum, demikian kita lebih mundur dari waktu biasanya semakin malam. Dan tinggal satu pembahasan sebenarnya dari sisi penggalan kalimat, yaitu biniyatin maksusah, berkaitan tentang masalah niat ya. Dan demikian pula juga ada di sana tentang adab-adab dan hal-hal yang diharamkan ketika puasa, juga qadha dan kafarah Ramadan ya, qadha dan kafarah Ramadan seperti tadi, bagaimana caranya memberi makan, berapa banyak ya fidyahnya orang tua atau yang lain. Kalau ada bapak, ibu atau kakek meninggal punya utang puasa bagaimana, dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita bahas di kesempatan yang lain. Ya sallallahu wala haula wala quwata illa billah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.